Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, أعزني الله وإياكم جميعا, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi kita di malam hari ini, yaitu kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, majelis at-tafaqquh fid din, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, at-tanasuh فيما بيننا بكتاب الله وسنة رسوله سليم من سهاتي تناصح تواصي رواسية dengan كتاب الله سبحانه وتعالى آيات الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى dan sunnah rasulnya, hadith Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Karena kita senantiasa butuh untuk belajar dan mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa butuh untuk mendapatkan nasihat yang diharapkan dengan itu menambah iman kita. Dan membuahkan amal. Ba'dal ilm. Setelah kita mendapat ilm. Ikhwani fi din. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, afwan, kita berada di bulan Dzulqa'dah. Salah satu bulan dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ashhurul Hurum, Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum khusus, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab, diharamkan melakukan peperangan dan maksiat, kedzaliman yang dilakukan di bulan-bulan itu dosanya lebih besar daripada maksiat, kedzaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan secara khusus bulan-bulan ini, walaupun yang namanya kedzaliman dan maksiat kapanpun dan dimanapun tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara khusus di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, di sana ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di bulan-bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Artinya kita harus lebih hati-hati. Walaupun setiap saat kita harus hati-hati untuk menjaga diri dari kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas-samawati wal-ardh." Minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini yang masyru', ini yang hakiki, yaitu 12 bulan, 12 syahran, fi kitabillah, ay fi hukmillahil qadari, pada kitab Allah yang tercatat dalam al-lawhul mahfuz, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan siang dan malam, mengatur pergantian siang dan malam, perputaran zaman, perputaran masa, waktu, Allah mengaturnya, menakdirkannya, menciptakannya, semuanya dalam setahun itu 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan mulia, yang diharamkan di dalamnya melakukan peperangan, diharamkan di dalamnya melakukan kedzaliman, meskipun kedzaliman diharamkan setiap saat, tetapi ditekankan secara khusus dosanya lebih besar. Dzalika dinul qayyim, itulah agama, syariat Allah yang kokoh. Fala tadzimu fihinna anfusakum, oleh karena itu janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu, di bulan-bulan mulia itu, di bulan-bulan haram itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Penekanan pengharaman kezaliman secara khusus di bulan-bulan itu menunjukkan tingkat kezalimannya, tingkat dosanya lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berkhutbah pada hajjatul wada' yauman nahr di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard." Sesungguhnya zaman, masa, waktu sekarang berputar persis perputaran bulannya, posisi pergantian bulannya persis seperti yang sebenarnya ketika pertama kali Allah SWT menciptakannya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yakni perlu diketahui, kata ahli tafsir, bahwa sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir mereka melakukan rekayasa yang disebut dengan nasi'ah. Innaman nasi'atu ziyadatun fil kufur. Mereka jika ingin melakukan peperangan sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka merekayasa bulan itu, ya, dirubah urutannya oleh mereka. Nah, tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada hari ini persis pada posisinya masing-masing. Dan saat itu adalah Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah di Mina, yaumun nahr, khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Warajab Mudhar. Dan bulan Rajab. Sebagaimana kata suku Mudhar. Karena terjadi perbedaan pendapat antara suku Mudhar dengan suku dengan Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan bahwa bulan haram yang satunya itu jatuhnya antara Sya'ban dan Syawal, berarti Ramadan. Dan itu keliru. Nabi SAW membenarkan penetapan suku Mudhar. Mudhar mengatakan bahwa bulan haram yang satunya yang terpisah sendiri itu adalah baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumada al-akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Itu makna Rajab Mudhar. Rajab, ya, seperti kata orang-orang Mudhar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan, ayyu yawmin hadha, hari apa ini? Sampai sahabat menyangka bahwa Nabi SAW akan menamainya dengan nama yang lain. Hari yang lain kok ditanyakan. Ya, dan menanyakan, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Sampai sahabat menyangka akan dinamai dengan bulan, nama bulan yang lain kok ditanyakan oleh Nabi SAW. Juga menanyakan, ayu baladin hadha, negeri apa ini? Sampai sahabat juga menyangka akan diberi nama dengan nama yang lain karena ditanyakan. Itu adalah yaum an-nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, di Mina. Syahr bulan Dzulhijjah, negeri Makkah, negeri tanah suci haram. Kemudian Nabi alaihissalam mengatakan, innama dima'ukum wa amwalukum wa aradukum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Hanyalah sesungguhnya darah-darah kalian, jiwa-jiwa kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram. Di antara kalian haram, harus saling menjaga. Seperti kesucian hari ini, bulan ini dan tempat ini, negeri ini, sebagai penegasan, sebagai penekanan besarnya dosa ya, melakukan kezaliman terhadap saudara sesama muslim, menumpahkan darahnya, merampas hartanya tanpa alasan yang hak, menumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak, merampas hartanya tanpa alasan hak, dan menodai, merusak kehormatannya tanpa alasan yang hak. Barakallahu fikum. Terdapat keterangan tafsir dari Qatadah, dari kalangan salaf Qatadah rahimahullah, menerangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi pada bulan-bulan itu, bulan-bulan haram di diri kalian. Qatadah menerangkan bahwa kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan itu a'zamu khati'atan wa wizran, itu lebih besar tingkat kesalahannya, tingkat dosanya, dibandingkan kezaliman yang dilakukan fi masiwahas, di bulan-bulan selainnya. Wa in kana adh-dhulm 'ala kulli hal 'aziman 'inda Allah, walakin yu'adzimu min amrihi ma yasha. Meskipun yang namanya kedzaliman itu perkara besar, urusan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dari urusan yang Allah kehendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkat kedzaliman, tingkat dosa dari suatu kedzaliman dilakukan di bulan-bulan itu lebih besar ganjarannya, dosanya, dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kemudian Qatadah mengatakan, inna Allah astofa sofaya min khalqi, sesungguhnya Allah SWT memilih pilihan-pilihan dari makhluknya, diberi kekhususan dibandingkan yang lainnya. Istofa minal malaikati rusula wa minal nasi rusula wastofa min kalamihi dhikrah wastafa min al-ardi al-masajida wastafa min al-ardi al-masajida wastafa min ash-shuhuri ramadana wal ashhur al-hurum wastafa min al-ayami yawm al-jum'ah wastafa min al-layali laylat al-qadri fa'adhimu ma azzama Allah fa inna ma tu'azzamu al-umur bima azzamahu Allah bima azzamahu Allah 'inda ahli al-'aqli wal fahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih pilihan-pilihan yang dikhususkan, di diistimewakan dibanding dari kalangan makhluknya. Allah memilih dari kalangan malaikat ada yang diutus sebagai rasul seperti Jibril alaihissalam. Dari kalangan manusia ada yang diutus dari kalangan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalamnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari muka bumi ini, dari seluruh tempat ini yang dimuliakan adalah al-masajid, masjid-masjid. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari bulan-bulan yang ada di 12 bulan itu, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, punya kemuliaan, dan juga al-ashhurul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Allah memilih dari hari-hari yang ada, hari Jumat dimuliakan lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya. Dan memilih dari seluruh malam-malam yang ada sepanjang zaman masa malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, hendaknya kalian mengagungkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala agungkan. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu diagungkan berdasarkan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan terhadapnya. Artinya kita tidak boleh mengagungkan sesuatu, memuliakan sesuatu, kecuali itu berdasarkan penetapan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di sisi orang-orang yang punya pemahaman dan punya akal, punya logika, punya ilmu dan punya logika. Demikian seharusnya. Tidak boleh sembarangan mengagungkan, memuliakan. Harus ada dasarnya dari penetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-ashrul hurum ini berdasarkan penetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, ayat yang telah kita dalam surat At-Taubah, dan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang telah kita dengar tadi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita ekstra hati-hati di bulan-bulan haram, walaupun di sepanjang waktu, di setiap waktu kita berusaha dan berupaya untuk terus berhati-hati. Namun perkaranya sekarang bahwa jika terjadi kedzaliman dari kita di salah satu bulan haram ini, maka dosanya lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian. Sebagaimana halnya di tempat tertentu tingkat kedzaliman, tingkat dosa dari suatu kedzaliman lebih besar daripada yang lainnya. Seperti kedzaliman yang dilakukan di tanah suci haram, di Makkah. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa menginginkan di tanah suci haram penyelewengan, penyimpangan, yang melakukan suatu kedzaliman, maka kami azab dia dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan dosanya lebih besar. Makna ayat tersebut kata ulama. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan adzulm, ini sekarang kita akan membahas tentang adzulm agar kita punya pemahaman tentang adzulm. Yang dimaksud dengan adzulm kezaliman, secara bahasa adzulm adalah an-naqs, artinya kekurangan. Yang namanya adzulm kezaliman artinya kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Allah memberi permisalan, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Beri permisalan Dua orang, salah satunya kami. Salah satu dari keduanya. Ja'alna li ahadihima jannatain, dua kebun yang isinya adalah a'nab, anggur. Nah, kemudian dikabarkan kedua kebun ini, kebun anggur ini, kiltal jannatain atat ukulaha, mendatangkan, menghasilkan ukul, ukul yakni buahnya, thamar. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak kurang sama sekali, kata Allah SWT. Allah beri nikmat orang itu. Ya, tidak berkurang sama sekali buahnya, hasilnya. Walam tadlim, jadi zulm, yakni walam tangkus. Jadi yang namanya zulm itu kekurangan. Tidak walam tadlim, yakni walam tangkus, tidak berkurang sama sekali buahnya. Nah, ini contoh penggunaan kata zulm. Secara bahasa yang maknanya adalah naqs, kekurangan. Jadi zulm itu adalah jika seseorang melakukan sesuatu kekurangan dalam pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah melakukan kezaliman. Kezaliman terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman terkait dengan hak ibadah Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-zulm, kezaliman terkait dengan hak Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan terkait hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang namanya zulm, kezaliman, bisa dikatakan adalah at-tajarru, yakni seseorang lancang, alama la yajuzulah, dia lancang melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, yakni fi'lul muharram, melakukan sesuatu yang haram. Atau at-tafridh fima yajibu alaih, melalaikan apa yang diwajibkan atasnya, dia meninggalkan suatu kewajiban. Imma melakukan sesuatu yang haram, imma meninggalkan kewajiban, itu zulm. Terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, hududnya, hududullah, dan terkait hak hamba-hamba Allah. Kezaliman yang paling besar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zulmun azim, kezaliman terbesar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW ditanya, ayyuz zulm a'zam, ayyuz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kedzaliman apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu mengangkat tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Kamu menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang telah menciptakan. Kemudian setelah itu kabair, dosa-dosa besar, kemudian saghair, dosa-dosa kecil, itu semua kezaliman. Kemudian terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu terangkum dalam tiga perkara pada hadis Abu Bakrah yang telah dibacakan tadi pada khutbah Nabi SAW di Mina. Innama dima'ukum wa amwalukum wa aradukum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian haram. Terkait dengan tiga perkara ini. Imma terkait dengan darah orang lain, jiwa orang lain, harta orang lain, atau kehormatan orang lain. Membunuh, meneteskan darah, melukai ya orang lain yang terlindungi dalam Islam, ya, melakukannya terhadap saudara semuslim, berarti telah mendzaliminya. Terkait dengan hartanya, apakah merampasnya, merampoknya, mencurinya, mencuri hartanya, ataukah dengan cara melakukan muamalah ribawi, mendzalimi dia dengan mengambil riba darinya, ataukah dengan ghish, dengan menipunya dalam jual beli, ya, atau dengan cara mendzaliminya dalam hal hartanya ketika menjual sesuatu kepadanya, sesuatu yang punya cacat tapi disembunyikan, dan semisal ini, berbagai bentuk kedzaliman-kedzaliman terhadap harta orang lain. Kedzaliman terkait dengan a'rad, dengan kehormatan, apakah dia melakukan zina, liwat, dengan menuduh seorang wanita yang baik-baik, afifah, seorang wanita yang afifah, yang baik-baik, menuduhnya melakukan zina, qadz, ataukah menggibah, menghancurkan kehormatan dengan cara menggibahnya, menggunjingnya, ya, dan yang semisal dengan itu. Ini bentuk-bentuk kedzaliman. Jadi kedzaliman yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada tiga perkara tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis Abu Bakar. Masuk waktu? Pada hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, hadis Qudsi dari Nabi alaihi salatu wassalam, muridkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, Allah mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Tersucikan dari yang namanya kezaliman. Bukan karena Allah tidak bisa menzalimi. Allah kuasa menzalimi, tetapi itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah karena kemahaadilannya. Karena maha adilnya, maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama," dan aku menjadikan kedzaliman haram di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karena itu jangan kalian saling mendzalimi. Hendaknya saling menjaga hak ya saudaranya, hak-haknya terkait dengan jiwanya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Pada hadis Jabir radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ittaqul dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kalian dari yang namanya kedzaliman. Jaga. Jangan melakukan kedzaliman. Karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah dzulumat kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis di hari kiamat. Di antara tafsir hadis, makna hadis, yakni dhulumat, dhulmah, gelap, ya, hakiki, tidak adanya cahaya. Yakni di hari kiamat, di hari kiamat nanti, seorang muslim akan datang di hari kiamat dengan membawa cahaya yang akan menerangi jalannya nanti di sirat, di jembatan yang dipasang di atas jahannam yang harus dilewati oleh setiap orang. Setiap nabi memimpin umatnya masing-masing untuk melewati jembatan itu menuju jannah, surga. Dan cahaya itulah yang menjadi penerang setiap muslim untuk berjalan di atas sirat, di atas jembatan itu menuju surga. Cahaya setiap muslim, terangnya cahaya itu tergantung kadar keislamannya, keimanannya. Yang punya banyak kedzaliman, lemah imannya, maka cahayanya pun lemah. Semakin sempurna ketakwaan, keimanan, semakin sempurna cahayanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dalam surat Al-Hadid, di hari engkau melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, kamu melihat kaum mukmin dan mukminat, cahaya mereka di depan mereka, menerangi jalan mereka. Kata ahli tafsir, yaitu di atas jembatan sirat menuju jannah, cahaya itulah yang menuntun mereka untuk berjalan menuju surga melewati jembatan. Ya, di depan mereka dan di samping kanan mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, minhum man kana nuruhu kal jabal, di antara mereka ada yang cahayanya terangnya seperti gunung. Ya, berjalan mengikuti cahayanya itu surga di atas jembatan. Wa minhum man kana nuru kan nakhlah, ada yang cahayanya seperti pohon kurma, ada yang cahayanya minuman nuruhu kal qaim, karujul qaim, seperti orang yang berdiri. Wa minhum man nuruhu wa adnahum nura man kana nuruhu ka ibhami, ada yang cahayanya cuma seperti jempolnya, kecil seperti jempolnya. Ya, yattaqidu marratan wa yatfa'u marratan, terkadang menyala terkadang redup. Ya, bisa dibayangkan yang cahayanya cuma seperti ini berjalan di atas jembatan menuju surga, berarti tidak bisa cepat, ya, pelan-pelan, karena cahayanya terkadang redup, hilang. Beda dengan yang cahayanya seperti gunung tadi, tentunya cepat, kan. Nah, jelas terang benderang di depannya, di samping kanannya. Jadi keadaan mereka yang melewati jembatan sirat menuju jannah, kecepatannya ya tergantung ketakwaannya, keimanannya, dan juga ditentukan oleh cahaya ini tadi. Naam, ittaqul zulm, fa innal zulm zulmat yaumil qiyamah. Maka hati-hati dengan kezaliman, karena itu menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Kezaliman-kezaliman yang menumpuk-numpuk akan meredupkan, akan mengurangi cahaya penerang di atas jembatan nanti menuju surga. Hati-hati. Ya, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ibadallah, barang siapa di antara kita punya kezaliman, ya, yang manapun jenisnya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha. Naam. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kezaliman, kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah at-taubah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama, tapi maknanya benar. Seperti kata Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, setiap bani Adam berpotensi untuk selalu bersalah, melakukan kesalahan, kedzaliman. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, berbuat zalim adalah yang selalu bertobat. Setiap kali terjerumus tobat. Yang jadi masalah kalau melakukan kedzaliman, kesalahan, tidak ada kesadaran untuk rujuk, untuk tobat. Dan kalau itu terkait, kita mengetahui syurutut taubah. Taubat nasuh, menyesal. Pertama ikhlas, karena itu adalah ibadah. Taubat adalah ibadah. Maka ikhlas dalam bertobat. Ya, bukan karena kepentingan tertentu, kepentingan duniawi, tapi memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesal atas kezaliman yang dilakukan, mencabut diri dari kezaliman, bertekad berjanji tidak akan melakukan. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum. Ya. Semoga Rabb kalian akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan masukkan kalian dalam surga. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya air, sungai. Yang isinya air, isinya sungai yang ada bermacam-macam. Ada yang isinya air, isinya susu, madu, ya, khamr. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka bergerak di depan mereka, ini samping kanan mereka. Menuntun mereka ke mana? Ini di mana? Di atas sirat, jembatan, menuntun. Cahaya itu yas'a, bergerak menuntun mereka dan mereka mengikuti. Berjalan menuju surga. Ketika orang-orang berada di shirath, di situ zulmah. Kita tahu di hari kiamat, ya, matahari, bulan hilang cahayanya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan togut-togut mereka. Tersisa orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Di bawah sirat, di situ gelap gulita. Orang-orang beriman diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. untuk menyeberangi sirat menuju jannah. Dan orang-orang munafik kehilangan cahaya. Ketika orang-orang beriman melihat tidak ada cahaya penuntun orang-orang munafik itu, orang-orang beriman pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Kata Qatadah rahimahullah, ketika orang mukmin melihat orang-orang munafik kehilangan cahaya, orang munafik khawatir mereka juga tidak dapat cahaya. Maka mereka pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Waqfir lana dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka pun menyeberangi sirat. Ya, sesuai dengan kadar ketakwaan mereka. Cepatnya, lambatnya. Sesuai kadar ketakwaan mereka. Dan kadar terangnya cahaya yang menuntun mereka. Naam. Hendaknya kita ingat ini. Ya. Ketika kita tergoda, terasa kelemahan iman, datang bisikan syaitan untuk melakukan kedzaliman, ingat. Ittaqul dzulm fa innadz dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Dan apabila kita terjerumus, segera bertobat. Dan jika itu terkait dengan hak saudara kita, maka segera selesaikan. Segera selesaikan. Kalau ada yang harus dikembalikan terkait dengan urusan, harus ada yang dibayar atau diselesaikan terkait dengan urusan darah, harta, ataupun kehormatan, maka segera dilakukan. Minta kerelaannya. Nah, agar kita berharap datang di hari kiamat nanti dalam keadaan sempurna cahaya kita yang menuntun kita dalam jannah di atas sirat. نسأل الله ذلك والله الموفق ونختم بهذا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك